tahun baru adalah pergantian tahun yang terus berlalu dalam hidup ini. Silih berganti, berkejaran, tidak pernah usai. Tahun baru. Tetapi adakah kemudian manusia menjadi semakin baru dalam hidupnya? Artinya, ia semakin dikenal, bermutu, dan terus bergerak dalam hari-harinya. Ia dikenal mempunyai komitmen yang cukup. Sebuah pertanyaan menarik yang patut diajukan kepada diri. Supaya jangan tahun terus berganti dan disebut tahun baru, tapi hidup semakin tua dan berkualitas lama, karena itu pasti jadi sangat mengerikan. Tak ada harapan kalau itu yang menjadi peristiwa dalam kehidupan. Karena itu sudah seharusnya komitmen ditumbuh kembangkan dalam hari-hari perjalanan kehidupan. Karena itu sudah seharusnya komitmen terus menjadi semangat yang kuat di dalam diri, tertanam dengan teguh. Komitmen adalah bagian yang tak terhindarkan. Manusia tanpa komitmen tak bisa dibayangkan. Manusia tanpa komitmen sungguh mengerikan. Manusia tanpa komitmen itu menjadi sebuah kegelisahan yang menakutkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah kita bertanya kepada diri. Waktu terus berlalu. Bertambah tua usia dunia, bertambah tua pula usia kita. Tapi bertambah matangkah hidup kita? Semakin berkomitmenkah kita? Jangan injakkan kakimu di tahun yang baru kalau tak ada perubahan di hidupmu. Karena malapetaka akan menunggumu, kegagalan akan menghantuimu. Kalau kau mau memasuki tahun yang baru, tanamkan di hatimu, berani mengayunkan langkahmu. Perubahan harus siap kau lukiskan, supaya nyatalah hari-harimu dan tiap orang memberi hormat kepadamu. Jadilah orang yang mempunyai komitmen jika belum ada di dalam hidupmu. Ayunkan langkahmu dengan tegap, jalani hari-harimu, dan orang tahu kau orang yang punya komitmen. Tak hanya punya sejuta kata, kau orang yang punya komitmen. Tak hanya mempunyai kumpulan yang berjumlah ribuan. Kau seorang yang punya komitmen. Tak hanya sekedar mengumbar janji yang tak berwujud dalam hidup ini. Selamat untuk memikirkan dengan jeli komitmen di tahun yang baru sebagai perenungan diri. Selamat mendapatkan dan menjadi orang yang berkomitmen. Bersama saya, Bigman Sirait.